الله جليلا جليلا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله pada ayat ini atau beberapa ayat tersebut. Pembahasannya terkait dengan dakwah beberapa Nabiullah Tabaraka wa Ta'ala. Nuh alaihi salam, kemudian Nabiullah dan berikutnya. Di zaman seperti ini, beberapa bukunya kita mempelajari lebih detail dan lebih rinci dakwah para nabi, baik dari sisi materi-materi dakwah yang beliau sampaikan atau terkait cara dan metode penyampaian para nabi dan rasul tersebut dalam mengemban tugas dan amanah dakwah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula mengambil pelajaran bagaimana sikap kaum-kaum mereka dalam menghadapi atau menyikapi ajakan kebaikan dakwah kepada al-haq yang disampaikan oleh para nabi dan rasul yang Allah utus kepada mereka. Kemudian kita dapat mengambil pelajaran pula bagaimana kesabaran para nabi dan para rasul tersebut untuk tidak jemu dan tidak jenuh dalam menyampaikan risalah dakwah kepada kaumnya. Dalam untaian atau rangkaian ayat-ayat tersebut, pada ayat ke-59 Allah Subhanahu wa taala menyatakan laqad a'udzu billahi minasyaitonir rajim laqad arsalna nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu inni akhafu alaikum azaba yaumin 'adzim. Qala al-mala'u min qaumi inna lanaraka fi dhalalin mubin. Qala ya qaumi laysa bi dhalalah walakinni rasulun min rabbil alamin uballighukum risalati rabbi wa ansahu lakum wa'lamu min Allah ma la ta'lamun. Aw ajibtum an ja'akum dhikrum min rabbikum 'ala rajulin minkum liyundhirakum wa litattaqu wa la'allakum tuflihun aw la'allakum turhamun. Fakadzabuhu fanjaynahu walladhina ma'ahu fil fulk wa aghraqna alladhina kadzabu bi ayatina innahum kanu qauman 'amin. Dimulai kisah ini dari dakwah Nabi Allah Nuh alaihi salam. Kemudian pada ayat yang berikutnya, pada ayat ke-65, mulai memasuki kisah dakwah Nabi Allah Hud yang diutus kepada kaum 'Ad. Ayuhal ikhwah, kita akan mencoba membaca keterangan Al-Mufassir As-Sa'di rahimahullah terkait ayat-ayat tersebut. Qala rahimahullah, walaqad arsalna Nuhan ila qawmihi qala ila akhiril qissah. Beliau putus sampai di ayat ini dan sampai akhir kisah, kata beliau. Dan sungguh telah kami utus Nuh kepada kaumnya sampai kisah terakhir atau pembahasan terakhir pada ayat-ayat tentang dakwah Nabi Allah Nuh pada surat ini. Qala lamma dzakara ta'ala min adillati tauhidihi jumlatan salihah ayyada dhalika bidhikri ma jara lil anbiya adda'in ila tauhidihi ma'a umamihim al munkirina lidhalik wa kaifa ayyada Allahu ahla tauhid wa ahlaka man 'anada wa lam yanqad lahum wa kaifa ittafaqat da'watul mursalin ala dinin wahidin wa mu'taqadin wahid. Setelah Allah tabaraka wa ta'ala pada ayat-ayat yang sebelumnya menyebutkan berbagai dalil tentang tauhid, tauhidullah tabaraka wa ta'ala pada ayat-ayat sebelum ini dengan jumlah yang cukup banyak, jumlah yang sebenarnya cukup jelas. Kemudian Allah tabaraka wa ta'ala menyebutkan pula bentuk-bentuk pertolongannya kepada para nabi yang menyeru kepada tauhidullah tabaraka wa ta'ala. Allah juga menyebutkan bagaimana pertolongan Allah dan kebesarannya dalam menolong para nabi tersebut menghadapi kaumnya yang mengingkari dakwah tauhid tersebut. Dan Allah juga menyebutkan bagaimana proses Allah menolong ahlu tauhid Dan bagaimana pula proses Allah menghancurkan, membinasakan orang-orang yang menentang para nabi dan tidak mau taat kepada mereka. Wa kaifa ittafaqat da'watul mursalin, dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pula bagaimana dakwah para rasul yang diutus tersebut, satu misi, satu visi, tidak berbeda. Ala dinin wahid wa mu'taqadin wahid, mereka semua dalam dakwahnya benar-benar berada di atas satu agama dan di atas satu akidah. Faqala an-Nuh, maka Allah berkata, berfirman tentang dakwah Nabi Nuh alaihi salam, awwalul mursalin, di mana beliau adalah rasul pertama yang diutus oleh Allah tabaraka wa taala. Laqad arsalna Nuhan ila qaumi, sungguh kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Qala Sa'di yad'uhum ila ibadatillahi wahda hina kanu ya'buduna al-awthan, di mana Nabi Nuh alaihissalam berdakwah mengajak kaumnya kepada peribadatan kepada Allah satu-satunya ketika mereka pada kala itu beribadah juga kepada al-awthan, segala yang diibadahi selain Allah tabaraka wa taala. Faqala lahu, maka Nabi Allah Nuh berkata kepada kaumnya, ya qaumi ibudullah, wahai kaumku, beribadalah kalian kepada Allah. Ay wahdah, maksudnya beribadalah kalian kepada Allah satu-satunya tanpa yang lainnya. Malakum min ilahin ghairu, sungguh tidak ada bagi kalian sesembahan yang benar, ilah yang benar selain Allah subhanahu wa ta'ala. Qala li'annahu al-khaliq ar-raziq al-mudabbir li jami'il umur wa ma siwahu makhluqun mudabbar laisa lahu min al-amri syai'un. Kenapa Allah sebagai satu-satunya sesembahan yang benar yang wajib kalian ibadahi? Karena dialah Allah sang pencipta dan sang pemberi rizki yang maha mengatur segala sesuatu, dan yang selain Allah posisinya adalah sebagai makhluk mudabbar, diatur, yakni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang selain itu, selain Allah subhanahu wa ta'ala, mereka tidak memiliki sesuatu apapun. Thumma khawafahum in lam yuti'uhu azab Allah. Kemudian Nabi Allah Nuh alaihi salam khawwafahum, memberi peringatan keras agar mereka takut terhadap azab Allah subhanahu wa ta'ala jika mereka tidak mau mentaatinya. Faqala, maka Nabi Allah Nuh berkata kepada mereka, inni akhafu alaikum azaba yaumin azim, sesungguhnya aku sangat takut terhadap kalian ini, akan menimpa kepada kalian azab yang sangat besar. Sesungguhnya aku sangat khawatir dan takut menimpa kepada kalian azab yang sangat besar. Dalam penjelasan di atas ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Yang pertama, bahwa Nabi Allah Nuh alaihi salam mengajak, menyeru kaumnya kepada tauhid, memulai dakwahnya dan memberikan porsi yang terbesar dalam dakwahnya, dalam perkara at-tauhid dan melarang mereka dari perbuatan menyekutukan Allah dalam peribadatan. Allah Rasul Nuh alaihissalam mengatakan, ya qaumi ibudullah, wahai sekalian kaumku, beribadalah kalian kepada Allah. Kemudian setelah isbatut tauhid, setelah menetapkan tauhid dalam dakwahnya, mengajak mereka kepada tauhid, kemudian menafikan segala yang diibadai selain Allah. Malakum min ilahin ghairu, sungguh tidak ada bagi kalian sesembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah isbat, menetapkan tauhid dalam dakwahnya, kemudian mencegah mereka dari perbuatan kesyirikan, menjadikan bagi Allah tandingan dan sekutu dalam beribadah. Dari sini kita mendapat pelajaran bahwa dakwah Nuh alaihissalam mengajak kaumnya kepada tauhid dan mencegah mereka dari perbuatan kesyirikan, yaitu menjadikan tandingan bagi Allah subhanahu wa ta'ala dalam peribadatan. Kemudian dalam metode dakwah Nabi Allah Nuh alaihissalam juga di situ ada tarhib, ada peringatan keras, ada berita yang menjadikan mereka khawatir dan takut. Itu yang diistilahkan dengan an-nadhir, peringatan. Orang yang memberi peringatan, an-nadhara. Demikian dalam dakwah pun kita memberi peringatan kepada siapa saja yang kita sampaikan kepada mereka al-haq. Tidak hanya terghib, tidak hanya bersifat at-tabshir, kabar gembira dan kabar gembira, tetapi disertai pula dengan adanya at-tarhib, peringatan keras, memberitakan kepada mereka kemungkinan akan adanya azab dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ayuhal ikhwah, Nabi Allah Nuh alaihissalam dengan dakwahnya yang begitu luas, yang begitu penuh tantangan, penuh kisah, sampai-sampai Allah subhanahu wa ta'ala meletakkan satu surat khusus tentangnya, tentang dakwah Nabi Allah Nuh alaihi assalam, yaitu yang diberi nama dengan surat Nuh. Dalam surat ini sejak awal surat telah menyebutkan bagaimana dakwah Nuh alaihissalam terhadap kaumnya. Di dalam surat Nuh sejak awal suratnya Allah subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan, kita akan bacakan surat Nuh yang mengisahkan, barakallahu fikum, tentang dakwah beliau alaihi assalatu wassalam. Allah mengatakan di dalam surat Nuh, inna arsalna Nuhan ila qaumihi an andir qaumaka min qabli an ya'tiyahum 'adabun alim. Sesungguhnya kami, kata Allah, mengutus Nuh kepada kaumnya. Apa isi dan materi dakwah yang Allah beritakan kepada Nabi Allah Nuh? Qala an andir qaumaka, hendaknya engkau memberikan nadhara, memberikan peringatan kepada kaummu, min qabl an ya'tiyahum 'adzabun alim, sebelum datang kepada mereka azab yang pedih. Maka Nabi Allah Nuh merealisasikan perintah Allah ini dengan mengatakan qala ya qaumi inni lakum nadhirun mubin. Nuh berkata, wahai kaumku, sesungguhnya aku ini bagi kalian ini semuanya adalah posisinya sebagai nadhir, sebagai pemberi peringatan. Demikian Nabi Allah Nuh alaihissalam. Sesuai dengan yang Allah perintahkan, Allah mengatakan an anzir qaumaka min qabli ayyatihum adabun alim, agar engkau memberikan an-nadhara, anzir, bukan abshirhum, tetapi anzir qaumaka, beri peringatan kaummu, min qabli ayyatihum adabun alim, sebelum datang kepada mereka azab yang pedih. Maka Nuh alaihissalam tidak keluar dari perintah ini. Nuh alaihissalam benar-benar mempraktekkan apa yang Allah perintahkan dalam dakwahnya. Di sini ada teladan bagi kita bahwa dakwah dengan materi yang akan disampaikan semuanya itu diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, para nabi dan para rasul mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala, mengikuti misi dan visi yang Allah gariskan, tidak keluar. Perhatikan bagaimana Nuh dalam surat ini mengatakan qala ya qaumi inni lakum nadhir mubin. Dia menyebutkan dirinya sebagai nadhir. Kenapa? Karena Allah mengatakan anzir qaumaka. Maka kita sebagai doa pun dalam dakwah, metode dakwah, tata cara dakwah, materi dan visi-visi dakwah, misi dakwah harus mengikuti visi dan misi dakwah para nabi yang mereka semuanya mengikuti apa yang telah Allah gariskan untuk mereka. Dalam surat yang sama Allah melanjutkan tentang kisah Nabi Allah Nuh. Qala an'budullaha wattaquhu wa'tiru. Dan agar kalian beribadah hanya kepada Allah serta takut kepadanya, bertakwa kepadanya dan mentaatiku, yakni dalam dakwah tauhid ini. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Masih Allah lanjutkan dalam surat Nuh tentang misi dakwah beliau dan tata cara dakwahnya. Kita kembali kepada apa yang disebutkan dalam surat Al-A'raf ayat ke-59 dan sesudahnya. Faqala, maka Nuh kata Syekh As-Sa'di berkata, inni akhafu alaikum azaba yaumin azim. Sesungguhnya aku sangat takut menimpa kepada kalian azab di hari yang sangat pedih nanti. Wa hadha min nushihi alaihi salatu wassalam wa syafaqatihi alaihim haitsu khafa alaihim al-azab al-abadi wasyaqa'a as-sarmadi kaikhwanihi minal mursalin alladhina yashfiquna alal khalq a'zam min syafaqatihi aba'ahum wa ummahatihim a'zam min syafaqati aba'ihim wa ummahatihim. Kata Syekh Sa'di rahimahullah menjelaskan pernyataan Nabi Nuh kepada kaumnya, sesungguhnya aku sangat takut menimpa kepada kalian azab di hari yang sangat pedih nanti. Kata beliau, wa hadza min nushihi alaihi salatu wassalam wa syafaqatihi alaihim. Ini sebagai bentuk kesungguhan nasihat beliau kepada kaumnya dan rasa sayang beliau kepada mereka. Kenapa? Haitsu khafa 'alaihim al-'adzab al-abadi wasyaqa'a as-sarmadi, karena beliau sangat mengkhawatirkan menimpa kepada kaumnya azab yang kekal dan kesengsaraan yang selama-lamanya. Tentu semangat dan jiwa dakwah semisal ini wajib untuk kita ikuti, kita teladani. Kita semua mau tidak mau akan dihadapkan dengan dakwah. Kita semua masing-masing akan terpanggil untuk berdakwah, mengajak saudara kita, teman kita, tetangga kita, dan seterusnya. Kedua orang tua kita, kakak atau adik kita. Maka jadikanlah dakwah kita berdiri di atas rasa kasih sayang, keinginan agar mereka selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Demikian akhlak para anbiya di dalam berdakwah. Ketika kita menasehati teman kita baik dalam perkara ibadah, atau menasehati dia dalam perkara akhlak, atau menasehatinya dalam perkara manhaj, dalam perkara akidah dan iman, hendaknya yang mendasari kita menasihati dia adalah ingin dia selamat dari azab Allah, dari murka Allah, dia mendapatkan kebaikan. Demikian Nabi Allah Nuh alaihi salam dan para nabi serta rasul yang lainnya. Kemudian beliau melanjutkan, demikian akhlak Nabi Allah Nuh sama seperti kondisi saudara-saudaranya dari para rasul yang Allah kirim, yang Allah utus. Mereka benar-benar khawatir dan sayang kepada makhluk, melebihi rasa sayang para orang tua mereka, ayah-ayah dan ibu-ibu mereka. Qala falamma qala lahum hadhihi al-maqala raddu 'alayhi akbah radd. Apa yang dialami oleh Nabi Allah Nuh? Sekarang Allah ingin menceritakan tentang sikap kaumnya. Setelah sebelumnya misi dakwahnya, kedua metode dakwahnya, ketiga motivator yang mendorongnya dalam berdakwah, akhlaknya dalam berdakwah. Ketika beliau menyatakan inni akhafu 'alaikum 'adaba yaumin 'adzim, maka kaum Nabi Allah Nuh menjawab, menyikapi ajakan dan seruan nabi yang Allah utus kepada mereka. Qala al-mala'u min qaumi, maka berkatalah para pembesar kaumnya. Kata Syekh Sa'di, ay ar-ru'asa al-aghniya al-matbu'un alladhina qad jarat al-'adatu bi-istikbarihim 'ala al-khalq aw 'ala al-haqq wa 'adam inqiyadihim lir-rusul. Maka berkata para pimpinan kaumnya, tokoh-tokohnya, al-aghniya, orang-orang yang berada, para bisnismen, orang-orang kaya yang memiliki posisi di tengah masyarakat, ini yang menjadi atau berada pada garis terdepan menolak dakwah Nabi Allah Nuh alaihissalam. Kata Syekh As-Sa'di rahimahullah, al-matbu'ud, yang mereka ini banyak dipanuti oleh kaumnya, disegani, disungkani, dihormati. Mereka-mereka ini yang menjadi penghalangnya. Mereka-mereka ini yang menolak dakwah Nabi Allah Nuh alaihi assalam. Kemudian beliau melanjutkan, qad alladzina qad jarat al'adatu biistikbarihim al-haq, yang memang sejarah telah menyebutkan adat dan kebiasaan para nabi dalam sejarah dakwah mereka memang demikian, bahwa yang memulai dan mempromotori penolakan terhadap kebenaran adalah para agnia, orang-orang yang kaya, para tokoh masyarakat yang selama ini mereka dipanuti, dijadikan sesepuh, dijadikan rujukan, atau bisa mengayomi masyarakat dalam ekonomi mereka, membuka lapangan pekerjaan dan sejenisnya. Mereka dalam sejarah telah disebutkan selalu menjadi orang terdepan dalam menolak dakwah para nabi. Hal ini Allah sebutkan dalam beberapa ayat lainnya. Antara lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Az-Zukhruf, "Wa kadzalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhirin illa qala mutrafuha inna wajadna aba'ana ala ummah wa inna ala atharihim muqtadun." Dan demikian kata Allah, tidaklah kami utus kepada sebuah negeri seorang pemberi peringatan sebelummu, wahai Muhammad. Perhatikan baik-baik, Allah mengatakan wa kadzalika, berarti ada kesamaan, akan terulang kisah, akan terulang sejarah, karena Allah mengatakan wa kadzalika, dan demikian pula marsalna min qablika fi qaryatin min nadhirin illa qala mutrafuha, kecuali al mutrafun, mutrafuha, siapa mutrafuha, dijelaskan oleh al-mufassirun sama seperti yang dalam surat ini, yaitu orang-orang yang telah Allah berikan kepada mereka nikmat-nikmat duniawi dalam bentuk harta, dalam bentuk kekuasaan, dalam bentuk pengikut, dalam bentuk kekaguman komunitasnya atau masyarakatnya. Mereka-mereka ini al-mutrafud, illa qala mutrafuha, apa yang mereka ucapkan, inna wajadna aba'ana ala ummah, kami sesungguhnya telah mendapati para sesepuh kami dalam ritual dan akidah yang sudah berjalan selama ini. Wa inna ala atharihim muqtadun, dan kami akan tetap berjalan di atas kebiasaan prinsip para sesepuh kami, para pendahulu kami. Siapa yang mempromotori jawaban ini? Al-mutrafun. Dan Allah menyebutkan dengan kata wa kadzalika, berarti itu akan terulang, tidak berhenti kisah ini hanya pada para nabi dan para rasul, tetapi akan berlanjut, akan terus terjadi. Ayuhal ikhwah al-hadirun rahimani wa rahimakumullah, apa yang diucapkan oleh kaumnya? Penting kita mengetahui ini setidaknya kita tidak kecil hati, tidak pesimis saat kita berdakwah, ketika kita menghadapi kondisi atau ucapan-ucapan dari orang-orang yang kita dakwah, entah itu kawan kita, teman kita, keluarga kita. Ternyata kalau kita kait-kaitkan dengan cara menjawab kaum-kaum para nabi, mirip jawaban-jawaban itu. Namun sebelum saya lanjutkan, jam berapa Ustaz? Sampai 11.30. Oh iya, 12.15. 12.3 menit duhur. Kita hentikan sampai jam berapa panitia? Setengah 12 ya, jam 36. Qala rahimahullah, ketika menjelaskan firman Allah, inna lanaraka fi dhalalin mubin. Ini ucapan kaumnya yang dipimpin oleh tokoh-tokoh setempat, menjawab dan menolak ajakan Nabi Muhammad Nuh untuk bertauhid dan meninggalkan segala bentuk kesyirikan. Sesungguhnya kami memandangmu benar-benar berada di atas kesesatan yang nyata. Perhatikan baik-baik, inna lanaraka fi dhalalin mubin. Sesungguhnya kami melihatmu, memandangmu sedang berada di atas kesesatan yang nyata. Asy-Syaikh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah mengatakan, "Falam yakfihim qabbahahumullah annahum lam yanqadu lahu bal istakbaru 'anil inqiyad lahu wa qadahu fihi a'zama qadhin wa nasabuhu ila ad-dhalal wa lam yaktafu bi mujarrad ad-dhalal hatta ja'aluhu dhalalan mubina wadihan li kulli ahad." Kata beliau, mereka ini kaum Nabi Allah Nuh enggak cukup sekadar menolak dakwah Nabi Allah Nuh. Tidak cukup hanya sekedar enggak mau taat, misalkan dengan diam atau acuh atau pergi. Enggak cukup sampai di situ. Bahkan mereka mencela Nabi Allah Nuh dengan celaan yang sangat luar biasa. Mereka menisbatkan Nabi Allah Nuh dengan dakwahnya tadi, dakwah tauhid dan mencegah dari kesyirikan, dinisbatkan kepada kesesatan. Inna lanaraka fi dhalal. Perhatikan cara menolak dan cara membantah kaum Nabi Allah Nuh alaihi salatu wassalam. Walam yaktafu bimujarradid dalal, bahkan mereka enggak cukup menuduh dakwah Nabi Allah Nuh, menuduh beliau dan dakwahnya berada di atas kesesatan, bahkan mereka katakan kesesatan yang nyata. Dhalalin mubin. Mubin, nyata. Jelas pada setiap orang bahwa itu kesesatan. Dakwahmu ini, inna lanaraka, sesungguhnya kami melihatmu ini wahai Nuh, fi dhalalin mubin. Benar-benar berada di atas kesesatan yang nyata. Nyata bagi siapa? Bagi setiap orang. Jelas ini sesat. Tidak ada ragu, tidak ada syubhat. luar biasa jawaban mereka terhadap Nabi Allah Nuh alaihi assalatu wassalam. Qala wa hadha min a'zami anwa'il mukabara allati la taruju ala adhafin nasi aqla. Ini kata Syekh Sa'di rahimahullah termasuk jenis kesombongan yang paling besar, yang sama sekali enggak pantas untuk dilakukan atau diucapkan oleh orang yang paling lemah daya berpikirnya. Tapi mereka mengucapkan itu. Qala wa innama hadzal wasfu muntabiqun ala qaumi Nuh. Sifat ini tadi tepat untuk disematkan kepada kaum Nabi Allah Nuh. Sifat apa? Ala au fi dhalalin mubin. Berada di dalam kesesatan yang nyata. Sifat ini tepatnya untuk disematkan kepada siapa? Kepada kaum Nuh. Sebaliknya, bukan malah ditimpakan dan dituduhkan kepada Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala Nuh alaihi salam. Kenapa lebih pantas untuk ditujukan kepada mereka sifat ini? Sifat apa? Fi dhalalin mubin. Beliau melanjutkan, alladzina ja'u ila asnam qad sawwaruha wa nahatuha bi aydihim min al jamadat allati la tasma'u wa la tubsir wa la tughni 'anhum shay'a fanazaluha manzilata fatir as-samawati wal ard fanazaluha manzilat fatir as-samawati wa sarafu laha ma amkanahum min anwa'il qurubat. Kenapa lebih pantas untuk dikatakan kepada mereka kaum Nuh alaihissalam? Karena memang mereka telah mendatangi berhala-berhala yang mereka gambar dengan tangan mereka dan mereka pahat juga dengan tangan mereka. Mereka menggambar gambar orang-orang yang mereka nilai sebagai orang-orang soleh. Orang-orang soleh dari kaum Nuh yang disebutkan dalam ayat yang lainnya, la tadaru waddan wala suwa'an wala yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ini adalah 5 nama bagi orang-orang soleh dari kaum Nuh yang ketika mereka wafat, qala sawwaru tilka suwar, mereka menggambar, melukis lukisan orang-orang soleh tersebut. Berjalan waktu, berganti generasi, syaitan auha ilaihim membisikkan kepada mereka agar tidak cukup dengan lukisan yang mereka letakkan di tempat-tempat mereka berkumpul, tapi hendaknya dijadikan patung-patung yang benar-benar lebih mengekspresikan, lebih menggambarkan sosok orang-orang soleh tersebut yang kemudian mereka beribadah kepada orang-orang tersebut atau berhala-berhala tersebut. Sampai di sini kajian kita. 10 menit. Beliau melanjutkan, merekalah kaum Nuh yang lebih pantas mendapatkan sifat tersebut karena mereka telah melakukan peribadatan kepada berhala-berhala yang mereka tidak mampu mendengar dan tidak pula melihat, dan la tughni anhum syai'an, tidak mampu membela mereka sedikit pun. Berhala-berhala yang merupakan gambaran orang-orang soleh yang telah wafat itu tidak akan mampu menolong mereka sedikit pun, baik di dunia dari berbagai bencana dan malapetaka, terlebih nanti di akhirat. Qala rahimahullah wa sarafu laha ma amkanahu min anwa'il qurubat, di mana mereka kaum Nuh telah memberikan berbagai bentuk taqarrub kepada berhala-berhala yang mereka lukis dengan tangan mereka, dan mereka pahat patung-patungnya juga dengan tangan-tangan mereka sendiri. Falaula anna lahum adhanan taqumu biha hujjatullah alaihim lahakama alaihim bi annal majanin ahda minhum bal hum ahda minhum wa aqal. Kalau seandainya mereka itu kaum Nuh adalah orang-orang yang tidak memiliki otak, benak yang dapat berpikir dengannya, yang dengan itu hujjah Allah tegak terhadap mereka, niscaya, kata Syekh Sa'di, kondisi mereka ini kalau dibandingkan dengan orang-orang yang tidak berakal sekalipun masih lebih mending orang-orang yang tidak berakal, yang tidak memiliki akal untuk berpikir, dari kalangan orang-orang yang, maaf, abnormal, orang-orang yang gila. Karena apa? Karena posisi mereka memutarbalikkan fakta secara terang-terangan kepada seorang nabi, seorang rasul yang Allah utus kepada mereka. Qala faradda Nuh alaihim raddan latifan wa taraqqa lahum la'allahum yanqaduna lahu. Namun bersama itu, perhatikan baik-baik wahai saudaraku, pelajaran penting dalam metode dakwah, semoga Allah memberikan sifat-sifat ini kepada kita semuanya. Maka bersama itu Nabi Allah Nuh alaihissalam, kata Syekh Sa'di, membantah ucapan mereka ini dengan bantahan yang lembut dan berusaha untuk menarik simpati mereka dengan kata-kata yang baik agar mereka mau taat kepada beliau. Apa yang dikatakan oleh Nabi Allah Nuh dalam menjawab penolakan mereka? Ya qaumi laisa bi dhalalah. Bagaimana Nabi Allah Nuh menjawab celaan mereka ketika menyatakan inna lanaraka fi dhalalin mubin, sungguhnya kami telah melihatmu, mendapatimu berada dalam kesesatan yang nyata. Nabi Allah Nuh menjawab, ya qaumi laisa bi dhalalah, wahai kaumku, sesungguhnya tidak ada sedikit pun kesesatan pada diriku. Asy-Syaikh As-Sa'di menjelaskan, qala ay lastu dhallan fi mas'alatin minal masail biwajhin minal wujuh. Perhatikan bagaimana Syekh Sa'di menjelaskan dengan penjelasan yang gamblang, dan beliau mengikuti alur tatanan atau tata bahasa ayat-ayat Al-Quran, termasuk tata bahasa dialog Nabi Allah Nuh alaihissalam dengan kaumnya. Kata beliau, lastu dhalan, aku bukanlah orang yang sesat. Ditambah dalam penjelasannya oleh Syekh Sa'di, fi mas'alatin minal masail, tidaklah aku orang yang sesat dalam satu masalah pun dari sekian masalah yang ada. Kenapa seperti ini dijelaskan? Karena kaum Nuh mengatakan inna lanaraka fi dhalalin mubin. Maka Nuh menjawab, ya kaum, laisa bi dhalalatun. Tidak ada padaku sedikit pun kesesatan. Dalam satu masalah dari sekian masalah yang ada. Biwajhin minal wujuh, dari segala sisinya. Ini makna jawaban Nabi Allah Nuh alaihissalam, ya qawmi laisa bi dhalalatun. Berbeda ketika susunannya dibalik, laisa dhalalatun bi. Tapi di sini dikatakan laisa bi dhalalatun. Maka Syekh Sa'di menjelaskan maksud dan makna ucapan Nabi Allah Nuh yang begitu fasih, yang begitu sangat tinggi balaghahnya, menjawab tuduhan kaumnya, ya kaumi. Ini panggilan yang mengandung upaya untuk menarik simpati, wahai kaumku. Dinisbatkan kepada dirinya, wahai kaumku, bahwa aku ini bagian dari kalian, kalian juga bagian dariku. Laisa bi dhalal. Kata beliau al-mufassir rahimahullah, lastu dhalan fi mas'alatin minal masail biwajhin minal wujuh. Tidak ada sedikit pun kesesatan pada diriku dalam satu masalah dari seluruh masalah yang ada dari segala sisinya. Wa innama ana hadin muhtadin. Aku hanyalah seorang pemberi petunjuk. Maksudnya hidayatu al-irsyad wa tawjih. Aku sebagai pemberi hidayah, hidayah petunjuk untuk menegakkan dan menyampaikan dalil. Bukan hidayah itu taufik, bukan hidayah pasti untuk mendapatkan keimanan, karena itu murni hak Allah tabaraka wa ta'ala. Kita cukupkan kajian kita sampai di sini dan berakhir sampai di sini. Sebelumnya saya mohon maaf karena memang kajian ini di luar jadwal. Baru mendapatkan kepastiannya tadi subuh. Barakallahu fikum. Semoga Allah pertemukan kita dalam waktu dan kesempatan yang lebih baik bismillahi taala. Namun harapannya yang sedikit ini bermanfaat bagi saya pertama dan antum kedua. Kemudian jika ada yang menyelisih kebenaran, maka itu murni karena kejahilan saya. Saya mohon pertama istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala yang ampun. Kedua, mohon adanya masukan yang membangun iman saya dan menambah ilmu. Demikian wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.